bersama Adirza Live Music Mystika Rental Audio Professional Sound System Satria Vision. Mas yang mesra, kok yang ganti tipi-tipi nek wis bar terus pelukan ngono kalau Mas. Lah kowe mesra tinggalmu kaya ngono ndrik-ndrikano. Mesra-mesra mergo mung rika hang isun welasi. Mesra gini Mas. Siti-siti. Ana bojone? Ana sida Mas. Assalamualaikum. Deni.